Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد عليه وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم تسليما كثيرا. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita di hari ini, Allah memudahkan kita untuk menunaikan satu amalan ibadah yang utama dan mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana telah kita dengarkan dari kitab yang kita kaji ini, kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, yang walhamdulillah suatu yang membahagiakan kepada seorang hamba, dia terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang utama dan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan ana hadam, amalan solehnya akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya. 10 kebaikan semisalnya. Sampai 700 kali lipatnya. Tentunya dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betapa baiknya Allah kepada kita semua. Karena satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan balasannya. Yang terendah dari balasan yang dilipat gandakan itu 10. Dan bisa sampai kepada yang tinggi 700 kali lipatnya ataupun bahkan lebih. Padahal yang kita kerjakan hanya satu kebaikan. Ini semua tentunya sangat bermaslahat bagi kita. Sangat kita butuhkan, karena usia kita sedikit. Melakukan amal soleh tidak banyak. Bahkan tidak dipungkiri, di antara manusia ada yang hampir penuh dengan dosa-dosa dari usianya. Sehingga dengan amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya akan menguntungkannya. akan menguntungkan hamba tersebut. Kalau tidak dilipat gandakan, niscaya lebih berat dosanya. Lebih berat dosanya. Dan kalau lebih berat dosanya, wallahul musta'an, kalau Allah berkehendak, Allah azab kita dengan dosa tersebut. Tetapi dengan kemurahannya, satu amal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 dan lebih darinya. Seperti kita beramal di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Amalannya bernilai seperti itu. Kalau seandainya dosanya tidak dihapuskan, kemudian amalnya banyak dalam timbangan nanti, amalnya lebih berat. Amalnya lebih berat dalam balasan amal itu kan ditimbang nanti. Lebih berat dan dia beruntung. Kalau berat dari amal kebaikannya. Kalau yang berat amal kejelekannya, celaka dia. Itu kalau tidak dihapuskan dosanya. Belum lagi dari amal-amal kebaikan ada sebagai kafarah, penghapus dosa. Al-hasanat yudhibana sayyiat. Kebaikan menghapuskan kejelekan. Selain amalnya ditambah atau pahala amalnya ditambah, bisa jadi dosanya dihapuskan. Itulah kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling baik kecuali Allah, kecuali dari kebaikan Allah terhadap hambanya. Kemudian kalau itu kita tarik dengan keadaan kita di hari-hari ini, dengan amalan yang dicintai, tidaklah satu amalan dilakukan di hari-hari ini kecuali dicintai oleh Allah, maka tentunya amalan sudah dilipat gandakan. Kemudian amalan dilakukan di hari-hari ini dicintai dan besar di sisi Allah, maka beruntungnya seseorang apabila bisa menunaikan amal di hari-hari ini. Amalan sunnah semakin besar pahalanya, demikian amalan wajib besar, bahkan lebih besar daripada amalan sunnah di hari-hari ini. Yang sebetulnya dengan keterangan tadi, diinginkan kita sadar, mengerti bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang kepada kita. Cuma kita terkadang tidak menyadari dan tidak mengetahui kebaikan dan kemurahan Allah. Banyak kita tidak mengerti. Karenanya dikatakan wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit hamba-hamba yang bersyukur, yang mau mengerti. Banyak yang tidak bersyukur, yang tidak mengerti. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian Allah berfirman dalam hadis ini, kecuali puasa. Allah berfirman dalam hadis ini, kecuali puasa. Jadi hadis ini bercampur dengannya hadis Qudsi, yaitu apa yang Allah firmankan langsung kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu milikku, kata Allah. Milikku, puasa itu milikku. Puasa yang kalian lakukan adalah miliknya Allah. Karena miliknya Allah, wa ana ajzi bihi, saya yang akan memberikan balasan pada puasa tersebut sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau tadi amalan-amalan yang lain, satu amalan 10, satu amalan bahkan sampai 700. Itu untuk hambanya. Tetapi kalau puasa, itu milikku, kata Allah. Dan saya nanti yang akan membalasnya sesuai dengan keinginan saya. Artinya, tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya. Sehingga puasa, sebagaimana yang sudah kita sebut, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, adalah amalan yang paling besar mengantarkan seorang kemana? Ke surga. Ketika dikatakan kepada Nabi, tunjukkan kepadaku satu amalan ya Rasulullah yang memasukkan aku ke dalam surga, maka kata beliau, alaika bisawm, bagimu untuk berpuasa. Fa innahu la mithlalah, karena puasa ini tidak ada yang sebandingnya dalam mengantarkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa, Allah yang akan membalasnya langsung. Tidak pakai perhitungan berapa pahalanya. Karena Allah yang membalasnya secara langsung tanpa hitungan. Dan karena keadaan orang yang berpuasa itu sabar, sabar tentunya. Disebutkan yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu sabar, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku, karena saya, kata Allah. Ini orang yang sabar tentunya. Tidak makan sehari dari awal datangnya fajar shadiq sampai tenggelamnya, terbenamnya matahari. Dia sabar menahan rasa lapar, dahaga, atau haus. Dia juga sabar meninggalkan syahwat, yang kalau seandainya dia tidak berpuasa, dia bisa menyalurkan syahwatnya pada tempat-tempat yang halal. Dia sabar menahannya ketika dia berpuasa, karena Allah. Tidak ada karena selain Allah, tapi karena Allah. Maka hamba ini adalah hamba yang sabar dengan puasanya, benar dengan puasanya. Maka ana ajzi bihi, saya akan membalasnya secara langsung. Dan sabar, innama yaffas sabiruna ajrahum bighairi apa? Bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang yang sabar dengan tanpa perhitungan, tanpa dihitung. Wallahu a'lam bisawab. Karenanya sebesar-besar amalan yang membimbing seorang untuk menambah keimanannya di antara amalan-amalan yang besar yang lain, amalan-amalan yang lebih besar yang lain adalah puasa. Puasa di sini puasa wajib, puasa sunnah. Kemarin sudah kita sebutkan puasa wajib, Puasa apa itu? Di antaranya Ramadan atau apa? Nazar. Dan demikian puasa-puasa sunnah. Semua puasa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan dia yang akan membalas langsung pahala untuk orang yang berpuasa. Dan karena itu pula hampir boleh dikata hampir menjadi kesepakatan para ulama, hampir menjadi kesepakatan para ulama di hari-hari yang mulia ini menjadi hari yang dihimbau kita untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Tidak satu, hampir menjadi kesepakatan di sisi ulama untuk kita berpuasa. Walaupun bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Karena di hari-hari yang mulia ini kita mendapatkan pahala yang besar kalau beramal, amal yang dicintai, ditambah lagi puasa, amalan yang Allah akan membalas secara langsung, bergabung padanya keutamaan dan keutamaan, bergabung di dalamnya keutamaan dan keutamaan, sehingga beruntung siapa yang bisa mengisinya dengan berpuasa. Walaupun tentunya tidak wajib. Dan bukan cuma puasa, tapi semua amal-amal soleh. Namun puasa adalah yang paling besar dari amalan-amalan tersebut. Di antara amalan-amalan terbesar yang lain. Atau membarengi amalan-amalan terbesar yang lain seperti sholat dan yang lainnya. Lisa'im farhatan, bagi orang yang berpuasa karena dia telah menjalani ujian di dunia dengan menahan rasa lapar dan dahaga, syahwatnya. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Bukan karena yang lainnya, dia berpuasa karena Allah. Karena kalau karena yang lainnya, ketika dia bersembunyi, dia bisa saja berbuka puasa. Tidak ada yang lihat sih. Kalau karena yang lainnya, dia bisa saja berbuka puasa. Tetapi karena Allah, dia menahan rasa lapar dan dahaga. Maka bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kegembiraan, farhatan, kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan atau kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Orang yang berpuasa nampak padanya kebahagiaan dan kegembiraan pada wajahnya ketika dia berbuka puasa. Walaupun dia berbuka puasanya dengan seteguk air, nampak padanya kebahagiaan. Dia bersyukur, alhamdulillah bisa kembali merasakan air minum setelah sehari berpuasa. Bersyukur dia. Dan ketika dia berhari raya, berbuka puasa dengan hari raya, setelah sebulan bagi orang yang puasa Ramadan, berpuasa di hari raya, lihatlah bahagianya orang yang berpuasa. Karena di hari-hari berikutnya dia tidak ada kewajiban puasa lagi sampai datangnya kemudian Ramadan mendatang. Demikian kita nantinya di hari Arafah atau di tanggal 9 berpuasa, kemudian di tanggal 10 kita berhari raya. Bahkan hari raya di tanggal 10 itu adalah Idul Akbar, Id Al-Akbar, Id yang besar, yaitu hari raya yang besar. karena di sana ada takbir, di sana ada salat, di sana ada sembelihan, dan di sana kaum muslimin makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang berpuasa bahagia ketika dia berbuka puasa. Bahagia ketika dia berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia gembira ketika dia bertemu dengan Rabb-nya tabaraka wa taala nantinya di hari kemudian. Kenapa orang yang berpuasa gembira ketemu Allah? Karena Allah ridha padanya. Tadi sudah disebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya yang membalasnya. Milik puasa itu adalah milikku, saya yang akan membalasnya langsung. Maka orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Allah berbahagia, gembira karena Allah pun ridha kepadanya. Dan sudah disebutkan orang yang berpuasa masuk dari pintu apa? Pintu Royan. Dia akan dipanggil dari pintu Royan dengan puasanya. Dan itu keistimewaan tersendiri baginya. Inilah dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Tidak dimiliki selainnya. Wala khuluf, wala khulufu fami sa'im atyab 'indallah min rihil misq. Dan sungguh aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik, lebih wangi daripada aroma misik. Misik atau minyak wangi yang dikatakan misk, itu minyak wangi yang sangat disenangi oleh Rasulullah karena harumnya dan aromanya yang sangat semerbak. Dan minyak wangi misk ini asalnya dari kijang atau menjangan. Jadi diambil dari tubuh kijang atau menjangan. Atau rusa. Sama, kijang, rusa, menjangan. Dari keistimewaan hewan tersebut, dia memiliki misik sebagai minyak wangi yang dipakai. Bahkan Rasulullah menyenangi minyak wangi ini, aromanya sangat harum. Dan dengan hadis ini menunjukkan bahwa benar-benar aroma misik itu harum. Sampai ke aromanya disebutkan dengan nas atau keistimewaannya disebutkan dengan nas karena aromanya tersebut. Di sisi Allah, aroma mulut orang yang berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum. Bahkan jarang dia untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan yang serampangan atau orang yang berpuasa lebih banyak diamnya, kalaupun berbicara mungkin sebatas kebutuhannya, ataupun karena dia berzikir, ataupun karena dia membaca Al-Quran, yang dalam ilmu kesehatan aroma mulut yang demikian akan berubah aromanya menjadi kurang sedap, menjadi kurang sedap. Itu bukan cuma orang yang berpuasa, tetapi siapa saja yang seperti itu keadaannya, walaupun dia tidak berpuasa, akan didapati aroma yang kurang sedap pada mulutnya. Namun kalau berkaitan dengan orang yang berpuasa, aroma mulutnya itu di dalam riwayat ini lebih baik, lebih beraroma, lebih wangi dari aroma misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita dapatkan bimbingan bahwa tidak mengapa orang yang berpuasa itu bersiwak. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa bersiwak. Dengan berubahnya aroma mulut, tentunya dengan bersiwak menyegarkan mulutnya. Namun tetap karena kondisinya adalah orang yang berpuasa, tentunya perubahan itu terus ada sampai dia kemudian berbuka puasa. Demikianlah aromanya di sisi Allah lebih wangi daripada orang daripada misik. Kemudian kata Rasulullah, as-shaumu junnah, berpuasa itu adalah, atau puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai bagi seseorang. Kalau perisai namanya apa? Tameng. Kalau dalam peperangan seorang dipukul dengan musuhnya dengan pedang, dengan tombak, atau bahkan dengan panah, ditembak atau dibusurkan dengan panah, maka dengan tameng menjaganya, sehingga orang ini pun selamat dari tebasan, dari pukulan, dari tikaman, dari tusukan. Maka demikianlah gambarannya puasa, menyelamatkan seorang dari segala berbagai macam kebinasaan. Karena orang yang berpuasa, hawa nafsunya meredup. Dan dengan meredupnya hawa nafsu membawa dia untuk beramal ta'ah. Dengan orang yang berpuasa, atau orang yang berpuasa selalu menyadari bahwa dia adalah orang yang berpuasa, sehingga dia pun menjaga dirinya. Maka as-shaumu junnah. Tentunya dengan keterangan-keterangan tadi, sebagaimana tadi disebutkan, puasa ini adalah cabang dari keimanan, penyempurna dari keimanan, penyempurna dari keimanan. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, Ar-rabi' wal isyuruna min syu'abil iman, cabang yang ke-24 dari cabang keimanan, al-i'tikaf, yaitu beri'tikaf. Dari cabang yang ke-24 dari cabang keimanan adalah beriktikaf. Iktikaf sebagaimana yang kita telah pahami, seorang melazimi dengan dirinya masjid, tinggal di masjid, dalam rangka beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetap di masjid dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan kita Ramadan, itikaf yang dilakukan oleh Nabi dikenal dan ma'ruf adalah 10 hari yang terakhir Ramadan. Bahkan di akhir hidupnya beliau iktikaf 20 hari Ramadan. Dan ini iktikaf yang tentunya dilakukan oleh beliau, tentunya iktikaf yang khusus dilakukan di bulan Ramadan. Di antara para ulama mengatakan ada iktikaf yang bentuknya umum sesuai dengan ayat wa antum aqifuna fil masajid, karena dalil itu dalil dari dalil khusus dan dalil dari dalil umum. Sehingga beriktikaf pun tidak hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan juga. Bahkan di antara ulama mengatakan seorang bisa beriktikaf dengan meniatkan menuju dan masuk ke masjid untuk beriktikaf kalaupun di hari-hari biasa. Di hari-hari biasa, misal seorang masuk ke masjid menunggu waktu sholat, masuk, dia niatkan iktikaf sampai dia sholat dan kemudian dia pulang, maka ini ternilai iktikaf dan dia menjadi ibadah tersendiri. Karena itu iktikaf pula menjadi penambah dan penyempurna keimanan seseorang. Penambah dan penyempurna keimanan seseorang. Tentunya fungsi dari iktikaf atau maksud dari iktikaf agar seorang dapat mengkhususkan dirinya saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengkhususkan dirinya saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriktikaf dia bertafakkur, dia berzikir, dia sholat, dia berdoa. Wallahu a'lam bisawab. Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan kegiatan-kegiatan kita ini, misalnya belajar di masjid, kajian di masjid, kita bisa mendapatkan beberapa kebaikan dengan niatannya, niat taklim, kajian, ataupun kita juga membarenginya dengan niat i'tikaf. Demikian kata beliau. Sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan dengan satu kegiatan di masjid belajar, tetapi banyak mendapatkan keutamaan dari belajar dan i'tikaf. Misal demikian Di antara keterangan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala rahimahullah liqaulihi ta'ala wa'ahidna wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya litta'ifina wal'akifina warruka'is sujud, dalam suratul Baqarah ayat 125. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail, kepada Ibrahim dan kepada Ismail, agar mereka, dua Nabi Allah ini, Ibrahim dan Ismail, agar mereka mensucikan, membersihkan rumahku untuk dipersiapkan bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang beriktikaf, bagi orang-orang yang rukuk dan sujud, yaitu orang yang sholat. Disebutkan dalam ayat al-akifin, ini juga dalil umum beriktikaf, yang tentunya menunjukkan bahwa iktikaf adalah dari ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefiatnya seorang menetap tinggal di masjid, mengkhususkan peribadatan dan taqarrubnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari awal masuknya dengan niat iktikaf sampai keluarnya. Berkaitan dengan ayat, ada hal yang mungkin perlu kita ambil faedah, bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan membersihkan masjid, mensucikan masjid. Baiti, rumah Allah, diinginkan Ka'bah dan diinginkan rumah Allah yang lain. Seperti ini, masjid kita ini adalah rumah Allah. Allah perintahkan kepada nabinya, karena berkaitan dengan masjid yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, yaitu Masjid Ka'bah, yang disebut juga dengan Masjidil Haram sekarang, agar dibersihkan, disucikan. Karena itu, menjaga kebersihan masjid, mensucikan masjid bukan perkara usulan dan bukan perkara pendapat, baik kalau ini bersih, baik kalau ini rapi, baik kalau ini indah, bukan, tetapi bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan, membersihkan rumahnya. Maka kita orang yang beriman terpanggil untuk selalu membersihkan, menjaga kerapian masjid. Jangan kalau masjidnya kotor atau berantakan, berserakan, kita senang. Itu salah. Tetapi senang kalau masjid tertata, bersih, rapi. Artinya kita mengikuti himbauan dan perintah Allah, walaupun kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Perintah dan himbauan ini kepada Ibrahim dan Ismail alaihimas salatu wassalam bukan berarti kepada hanya kepada mereka berdua, tetapi yang dijadikan patokan bi'umumil lafz, dengan keumuman lafaz, untuk membersihkan, mengindahkan, merapikan rumah Allah. Karena itu, karena kita sering di masjid, atau boleh dikata kita adalah ahlul masjid, sering di masjid, maka kita harus terpanggil untuk melihat apa yang tidak layak, apa yang tidak pantas di masjid untuk kita mengindahkan masjid, menyingkirkannya dengan mengindahkan, membersihkan masjid. Karena membersihkan masjid dari syiar iman, dari taqwal qulub, dari syiar iman, dan menunjukkan kalbu yang bertakwa. Jadi kalau melihat sesuatu yang tidak pantas, ganjil di masjid, kita terpanggil, wah ini tidak beres ini harus ditata begini. Kita terpanggil, jangan sampai kita, wah tidak apa-apalah, memang masjid tempatnya kotoran, kalau rumah sih bersih. Kebalik, seharusnya masjid lebih bersih daripada rumah. Karena masjid dengan ayat ini kita disuruh untuk, kita diperintahkan untuk membersihkannya. Keterangan yang seperti ini jarang kita dapatkan, karena tentunya sedikit orang yang memperhatikan kebersihan dan kerapian masjid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling memperhatian terhadap bersih rapinya, nyamannya masjid. Beliau pernah mendapati di tembok dinding masjid ada orang yang membuang dahaknya dan nampak mengering. Lantas beliau mengambil kayu atau batu untuk mengerik dahak tersebut. Padahal bukan beliau yang berdahak. Tembok Rasulullah, dinding masjid Rasulullah dulu dari tanah, bukan dari batu seperti ini. Dari tanah. Tanah liat yang dikeringkan, kemudian ditumpuk, disusun, dan kemudian dilepa dengan tanah lagi, sehingga tanah dengan tanah. Itu masjid Rasulullah. Karenanya ketika mendapatkan dahak, beliau kerik dengan batu dan dengan kayu. Bahkan kata beliau, siapa yang membuang ludah di masjid, maka sebagai kafaro, penghapus dari dosanya membuang ludah di masjid, dia harus menimbunnya. Loh kok buang ludah di masjid? Karena masjid beliau dahulu berlantai tanah pula. Berlantai tanah pula dulu beliau. Ketika beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar, beliau sujud di atas tanah dan air di dalam masjid di subuh hari, di waktu subuh. Malamnya hujan dan turun Lailatul Qadar di malam-malam di malam tersebut, karena itu adalah hari-hari akhir Ramadan, malam-malam akhir Ramadan, di subuh hari beliau sujud di atas tanah sehingga nampak air dan tanah di jidat beliau, menunjukkan lantai masjid beliau adalah tanah. Tapi beliau mengingatkan, siapa yang meludah, karena meludah di tanah biasanya kan dengan ludah di tanah, tanah menyerap ludah itu dan mengering akhirnya. Ludah itu hilang, meresap ke tanah. Tapi kata beliau, siapa yang meludah, berdahak di masjid, membuangnya ke lantai, kafarahnya untuk menanam. Menanamnya yakni menimbunnya dengan tanah supaya tidak berbekas dari ludah tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah menjaga masjidnya. Masjid dari tanah. Bukan masjid kayak kita, ada karpet, ada apa? Kalau masjid ini misal diberikan kepada Rasulullah dulu, Rasulullah sangat bahagia dan sangat bersyukur kepada Allah. Masjid beliau dari tanah waktu itu. Atapnya pelepah kurma. Atapnya daun-daun dan pelepah kurma. Tapi beliau menjaga membersihkan masjid. Bahkan ada orang yang membersihkan masjid. Dan beliau memuliakan orang-orang yang membersihkan masjid ini. Artinya beliau peduli dan sangat peduli terhadap kebersihan. Kebersihan apa? Masjid itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata perintah untuk mensucikan, membersihkan masjid itu dari Allah kepada Ibrahim dan Ismail sebelum beliau. Kemudian pernah satu waktu Rasulullah mendapatkan orang yang teriak-teriak di masjid. Tengkaran, teriak, ada yang debat, ada yang teriak. Rasulullah rumahnya hanya dibatasi dengan dinding masjid. Hanya dibatasi dengan dinding masjid. Sehingga ketika ada orang yang berbicara, berteriak di dalam masjid, terdengar dengan Rasulullah di samping dinding masjid tersebut. Dan antara rumah beliau dengan masjid dihubungkan dengan pintu. Sehingga ketika beliau keluar dari rumah, Aisyah ke masjid hanya sekedar membuka tirai rumah beliau masuk ke dalam masjid. Karena itulah dulu Rasulullah ketika beriktikaf, beliau meminta untuk dirapikan, disisirkan rambutnya oleh istrinya Aisyah. Beliau di masjid dan Aisyah dari dalam rumahnya. Aisyah menyisirkan kepala Rasulullah yang berada di masjid. Karena antara rumah beliau dan masjid dibatasi cuma dinding. Jadi beliau berdiri di pintu atau di jendela. Kemudian memasukkan kepalanya dan Aisyah menyisirnya. Artinya sangat dekat. Kedekatan ini ada orang yang tidak menyadari, teriak-teriak di masjid, tengkaran, ngotot satu dengan yang lain, dan itu sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, turunkan suara kalian, karena masjid bukanlah dibangun untuk ini. Maukah kalian aku tunjukkan yang kalau kalian amalkan akan mereda kemarahan kalian? Ucapkanlah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau sebagaimana periwayatan tersebut dari beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahwa masjid juga tidak pantas untuk kita ribut-ribut, teriak-teriak. Tetapi masjid tempat kita berzikir, tempat kita mengaji, taklim, karena Rasulullah mengadakan pengajian di masjidnya, mengadakan dakwah, ceramah di masjidnya. Dan pada satu waktu karena tidak ada tempat latihan untuk berperang, dan itu di hari raya, orang-orang Afrika Habasyah yang beragama Islam diberikan izin oleh Rasulullah untuk berlatih di hari raya tersebut, sehingga diketahui di masjid beliau, dan beliau pun memanggil Aisyah untuk melihat bagaimana ketangkasannya orang-orang Afrika ini dalam memainkan pedang dan tombaknya. Maka Aisyah pun melihat dari sisi pipi Rasulullah, karena Aisyah di belakang Rasulullah, dan melihat dari sisi pipi Rasulullah bagaimana orang-orang Afrika tersebut, orang-orang Habasyah tersebut. Dari keterangan hadis bahwa bukan berarti mereka bermain di dalam masjid atau mereka mempersiapkan untuk latihan tempur untuk berperang, bukan berarti secara mutlak dibolehkan semua permainan, semua kegiatan di dalam masjid. Tidak demikian. Tetapi yang sifatnya urgen dan memang tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi tempat. Tetapi kalau ada tempat, maka di luar masjid. Di luar masjid. Karenanya tidak menjadi dalil masjid jadi tempat bermain. Masjid jadi tempat teriak-teriakan. Dan karenanya pula kita ingkari siapa menjadikan masjid tempat bermain bola. Beberapa waktu saya melihat ada anak-anak menjadikan masjid tempat tendang-tendangan bola. Masjid ya ini, bukan di luar. Kalau di luar jalanan, walaupun bolanya bukan bola kaki yang kalian pakai di lapangan tersebut, tetapi tumpukan atau gelungan kertas. Kertasnya digelung, dijadikan bola, ataupun mungkin yang lainnya, media yang lainnya. Ini tidak boleh. Tidak demikian kita terhadap rumah Allah. Kalaupun bukan kalian, misalnya kalian melihat, kalian harus tersinggung. Enggak boleh nih, masa rumah Allah diginikan. Harus punya ketersinggungan, punya ghirah, kecemburuan terhadap agama Allah. Janganlah, biar aja lah, bukan saya kok. Tidak demikian. Hei, ini kan masjid, kok demikian? Punya ghirah. Siapapun kita mengingkari masjid bukan tempat demikian. Mungkin adik-adik kalian dalam keadaan mereka sekolah juga di masjid, Mereka belajar di masjid, pratafid ataupun tafid yang masih usia di bawah kalian, bermain yang tidak layak di masjid, dibimbing. Jangan, ya fulan, atau beritahu security, ami itu ada demikian di masjid. Karena masjid ini rumahnya Allah, rumahnya pencipta kita. Kita harus sayangi, kita harus jaga. Beberapa waktu yang lalu juga saya melihat di kisaran masjid, masih dalam cakupan masjid kita, berbagai macam, ada peralatan ini, ada peralatan itu, ini juga dihindarkan. Artinya kita tetap menjaga keindahan kebersihan masjid. Ini penting. Karena masjid kita adalah cerminan dakwah kita. Orang-orang melihat masjidnya itu, masjidnya itu masjid kumuh kayak begitu. Seperti orangnya kumuh juga, akidahnya juga kumuh. Akhirnya tercerminkan kumuh. Tetapi kalau masjidnya bagus, bukan bagus bangunannya, tapi bagus, bersih, rapi, indah, orang segan dengan dakwanya, masya Allah, masjidnya aja rapi, bersih seperti ini. Itulah citra anak-anakku sekalian. Karenanya kenapa Masjidil Haram Makkah dan Madinah selalu diindahkan, dirapikan, dibersihkan, dijaga, dirawat, bahkan didatangkan tim pengaman, tim pembersih, tim pengaman dari tentara dan polisi, tim pembersih dari berbagai sarjana yang bisa menjaga, merawat masjid. Karena Masjidil Haram citranya kaum muslimin di dunia. Siapa saja kagum dengan masjid tersebut, bukan karena bangunannya, bersih, rapi, tertata. Tetapi kalau masjid, Masjidil Haram ini tidak tertata, tidak bersih, tidak rapi, maka akan jadi citra buruk bagi kaum muslimin. Tempatnya kayak begitu, semua ada di situ, tidak ada yang diatur, semuanya bebas, semuanya. Akhirnya menjadi citra yang buruk. Sehingga Raja Saudi Arabia dengan bangga mengatakan dirinya Khadimul Haramaini. Kami adalah pelayan dua negeri haram, dua masjid haram. Bangga, bukan pelayan, pelayan nih. Berarti digaji. Mereka berharap gajinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangga. Nah, kita pun juga demikian. Di masjid kita ini, anak-anakku sekalian, ini masjid kita, ini adalah Masjid Ahlus Sunnah di kota Indramayu, satu-satunya masjid yang kita miliki di Indramayu, menyusul beberapa masjid yang lain. Kalau kita buat dengan gambaran yang jelek, akan jadi jelek dakwah kita. Di masjid kita dan di masjid di rumah-rumah kalian, kalian pulang nanti kan sholatnya di masjid. Iya. Nanti pulang liburan sholatnya di mana? Di masjid kan? Bukan di rumah sholatnya. Atau di kamar. Kalau di kamar nanti perempuan. Ini perempuan atau laki-laki yang ada di hadapan Ustaz? Laki-laki ya. Sholatnya di mana? Di masjid. Kalian pulang di masjid kalian. Atau disebut musola, kan biasa disebut musola, langgar tajuk dalam bahasa yang lain, walaupun itu sebetulnya masjid, tapi disebut langgar tajuk karena kecilnya mungkin, atau karena pemilikan sendiri, katakan musalla, tapi itu adalah masjid, tempat kita sujud, tempat kita beribadah. Kalian lihat, bukan musallamu, musalla punyanya si A, atau bukan masjid punya kita, tapi antum lihat kok ada plastik-plastik es, plastik-plastik kotoran-kotoran. Kamu harus mempunyai jiwa seorang mukmin yang terdidik menghormati, menghargai rumah Allah. Kamu ambil, dibuang pada tempatnya, dibersihkan. Tanpa harus, saya kan bukan tamirnya, saya cuma sholat. Enggak boleh. Kamu lihat ini tidak bagus. Asal tentunya selama kita berkelakuan yang baik, berkelakuan yang baik. Nah, jelas anak-anak? Jangan kita datang ke masjid cuek, ada kotoran, ada yang sudah tidak layak di dalam masjid, kita biarkan juga, ah, biarlah, bukan urusan saya. Kalau dikhawatirkan, dicurigakan, kamu sampaikan kepada tamirnya, maaf pak, ini dibersihkan aja ya pak ya, bagaimana? Atau saya buang aja? Demikian. Menyampaikan yang bagus. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang menjadi keterangan kita di akhir pertemuan kita, sengaja disampaikan seperti ini karena kita hampir boleh dikata tiap hari, hampir boleh dikata kita tiap hari lima waktu, bahkan lebih daripada itu di masjid. Begitu pula juga nanti pulang di rumah kita tentunya akan ke masjid. Maka kita memiliki jiwa. Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan, mensucikan rumahnya. Nabi Muhammad contoh manusia yang membersihkan dan menjaga dan merawat masjid. Demikian mereka as-salafus saleh. Demikian mereka para ulama kita. Para ulama kita. Mereka mengarahkan untuk menjaga kebersihan masjid. Karenanya kita pun berkudwah dan mengikuti dari keterangan-keterangan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Ini adalah akhir pertemuan kita di siang hari ini. Di waktu ini insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.